Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qal al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahmat ta'ala. Al-Hadithul Arba'un wal-Mi'ah. Hadith yang ke-140. Wa an Abi Mahdhurata radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afuwahi akhrajahu ad-Darqutni bisanadin da'ifin jiddan wa at-Tirmidzi min haditsi Ibni Umar nahwahu dunal awsat wa huwa da'ifun aydan. Dari sahabat yang mulia Abu Mahdhurah, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awal waktu sholat adalah ridha Allah yang akan didapatkan. Pertengahan waktu sholat adalah rahmat Allah. Dan akhir waktu sholat ialah pengampunan Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dengan sanad yang dhaif jiddan. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar seperti itu, tapi tidak menyebut lafaz wa ausatuhu. Tapi dhaif juga. Nah, al-hadith dhaifun jiddan. Li'annahu fi min riwayati Ya'qub ibn al-Walid al-Madani. Li'annahu min riwayati Ya'qub ibn al-Walid al-Madani. Qala Ahmad kana min al-kadzabin al-kibar. Hadis ini dhaif sekali karena dari riwayat Ya'qub ibn al-Walid al-Madani. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, si Ya'qub ini adalah kibar para pendusta. Wa kadzabahu Ibnu Ma'in wa tarakahu An-Nasa'i wa nasabahu Ibnu Hibban ilal wad'i. Si Ya'qub ini juga dikatakan pendusta oleh Ibnu Ma'in. Juga ditinggal riwayatnya oleh An-Nasa'i. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan riwayatnya palsu. Wa kadzalika riwayatut Tirmidzi min tariqi Ya'qub al-Madhkur. Demikian pula riwayat At-Tirmidzi juga dari jalan Ya'qub tersebut. Wal khulasah, kesimpulannya, al hadith la yasihu min jami'i turqihi. hadis tetap tidak sahih dari seluruh jalan-jalannya. Wa Abu Mahdhurah ukhtalifa fismihi ala aqwal. Adapun Abu Mahdhurah, ini namanya diperselisihkan menjadi beberapa pendapat. Asahuha annahu Sumiratu Ibnu Mi'yan. Annahu Sumratu Ibnu Mi'yan. As-sahuha annahu Sumrah Ibnu Mi'yan. Kasrul mim wa fathil ya. Abu Mahdhurah, ini namanya diperselisihkan menjadi banyak pendapat. Yang paling sahih namanya ialah Sumrah Ibnu Mi'yan. Mimnya di kasrah, ya-nya di fathah, Mi'yan. Wakilah annasmahu Aus. Ada juga yang mengatakan namanya itu ialah Aus. Wa huwa muadzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Mahdhurah ini adalah salah satu muadzin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslama amal fathi. Beliau masuk Islam pada saat tahun penaklukan kota Makkah. Wa qama bi Makkah ila ammata. Kemudian tinggal di Makkah sampai meninggal dunia. Yu'adzinu biha lis-shalawat, dan biasa mengumandangkan adzan salat di sana. Mata sanata tis'in wa khamsina, meninggal dunia pada tahun 59 radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Baik, karena hadisnya dhaifun jiddan maka la yuhtajju bih, tidak kita gunakan sebagai hujjah. Cukuplah hadis tentang keutamaan awal waktu sholat dengan hadis yang sahih sebelumnya, yakni termasuk amalan yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahmat ta'ala al-hadis al-hadi wal-arba'un wal-mi'ah. Hadis yang ke-141. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajri illa sajdataini akhrajahu al-khamsa illa an-nasai wa fi riwayati Abdi Razzab la salata ba'da tulu'il fajri illa ra'atil fajri wa mithlu Dharqutni an ibni Amr ibn al-As. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, tidak ada sholat setelah subuh kecuali 2 rakaat. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Dalam riwayat Abdul Razak disebutkan tidak ada sholat setelah terbitnya fajar kecuali 2 rakaat sunnah fajar. Dan seperti itu diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dari Ibnu Amr Ibnul As. Nah, al-hadis ikhtalafa fihi al-muhaddithun. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ahlul hadis. Faminhum man da'afahu Ibnu Hajar wa ghairi, wa minhum man sahahahu nahu Al-Albani rahimahullah. Wa qala rahimahullah al-hadith sahih bin nadhar ila majmu'i turqihi. Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini sahih jika melihat kumpulan jalan-jalannya. Nah, fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ini bagi yang mensahihkannya. Al-faedatul ula. Jawazu qada'i ra'atil fajri ba'da ada'i fardiha fi waqtin nahy. Jawazu qada'i ra'atil fajri ba'da ada'i fardiha fi waqtin nahy. Boleh mengqada' dua rakaat sunnah fajar setelah melaksanakan sholat subuh walaupun di waktu terlarang. Nah, jadi habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah ya, kecuali dua rakaat fajar yang diqadha', yakni biasa melakukan dua rakaat sunnah fajar tapi ternyata kesiangan dan langsung jamaah sholat subuh, maka setelah sholat subuh langsung bisa mengqadha'nya. Nah, dasarnya hadis ini. La sholata ba'da tulu'il fajri illa ra'atayil fajri. La sholata ba'da al-fajri illa sajdatain. Yang dimaksud ialah jawazu qada'i ra'atil fajri ba'da ada'i fardiha fi waqtin nahi. Al-faidatu asaniyah. Jawazu ra'atil fajri ba'da tulu'il fajri. Wahuma ratibatu sholatil fajri. Bolehnya dua rakaat fajar itu setelah fajar sodik terbit, karena keduanya ialah sunnah rawatib bagi sholat subuh. Nah, jadi gak boleh kalau belum terbit fajar sodik melakukan sholat sunnah fajar, ya. Berarti harus nunggu apa ini? Adzan dulu, menunjukkan terbit fajar shodiq, baru sholat sunnah fajar yang menjadi sholat sunnah rawatib sholat subuh. Nah, tidak boleh fajar khatib terus sholat sunnah fajar dua rakaat, tidak boleh. Belum masuk waktunya, ya. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala al-hadisani wal arba'un wal mi'ah. Hadis yang ke-142. Wa an Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Asr. Thumma dakhala baiti fa shalla ra'ataini. Fa sa'altuhu faqala sughiltu an ra'ataini ba'da dhuhri fa sallaitu humal an faqultu afa naqdihima idza fatata qala la. Akhrajahu Ahmad wa Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bi makna. dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Rasulullah SAW pernah sholat asar, kemudian masuk ke rumahku, kemudian sholat dua rakaat. Aku bertanya kepada beliau, beliau mengatakan, tadi aku disibukkan oleh urusan sehingga tidak sempat sholat dua rakaat setelah zuhur. Lalu aku sholat sekarang. Ya. Aku bertanya lagi, apakah kita boleh mengkodok keduanya? Jika terlewatkan, artinya tidak sempat melakukan keduanya, qala, beliau mengatakan, la, tidak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan juga dari Abu Dawud, dari Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, semakna dengan itu. Al-hadis sahih. Qala Ibn Rajab fi Sahih Bukhari isnaduha jayyid. Berkata Ibn Rajab dalam Sahih Bukhari sanadnya jayyid, bagus. Illa qawlaha afanaqdihima al-hadith, kecuali ucapan Ummu Salamah, afanaqdihima, sampai seterusnya, apakah kita boleh mengkodoknya seperti itu. Faqad do'afaha al-bayhaqi wa ibnu Hajar fil fathi wa sahahaha ibnu Hibban. Adapun ucapan Ummu Salamah, apakah kita juga boleh mengkodok dua rakaat duhur seperti itu kalau enggak sempat melakukan di waktunya? Qala, beliau mengatakan enggak boleh. Ini didhaifkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, tapi disahihkan oleh Ibnu Hibban. Fihi fawaid. Yadulul hadis ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sughila anir ratibah alati ba'da dhuhri fa sallaha ba'da salatil asri qadha'an. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disibukkan oleh urusan dari melakukan sholat sunnah rawatib ba'da duhur. Kemudian beliau melaksanakan sholat tersebut setelah sholat asar sebagai qadha'nya. Nah, jadi gak sempat sholat ba'da duhur karena ada urusan yang menyibukkan beliau. Maka setelah sholat asar beliau mengqadha'nya. Al-faidatu asaniya. Dalla hadal hadith ala anna qadha'a ratibati duhri ba'da sholatil asri min khasa'isihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mengqadha' sholat sunnah rawatib ba'diyah duhur setelah sholat asar termasuk kekhususan untuk Nabi SAW. Karena ketika Ummu Salamah mengetahui dan bertanya, apakah kita juga boleh mengkodok dua rakaat ba'diyah zuhur itu kalau enggak sempat melakukannya, beliau mengatakan la, tak boleh. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh beliau ialah min khasa'isihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk khususan yang khusus untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang babul mawaqit, bab waktu sholat. Adapun berikutnya ini babul adzan. Naam, bab tentang adzan dan juga al-iqamah. InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sarwahu umarana, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.